billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum bilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qawman ghayrakum ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. يقول الإمام السعدي رحمه الله: اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، فتهويله sungguhnya kebanyakan dari surat yang mulia ini Allah turunkan pada perang Tabuk. Idh nada bainal muslimin la ghazwati Rum. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus dan mempersiapkan para sahabat untuk memerangi kaum Romawi, bangsa Romawi. Wa kana al-waqt 'aran. Dan waktu itu, ketika itu sangat panas. Panas, keadaan panas. Bukan dingin, panas. Cuaca panas, ini panas, udara panas. Wazad qalilan. Sedangkan perbekalan itu sedikit. Wal ma'isyah asarah. Penghidupan susah ketika itu. فحصل من بعض المسلمين من التثاقل أو ما أوجب أن يعاتب الله عليهم ويستنهضهم maka keadaan-keadaan yang seperti ini merasa berat karena panas, penghidupan susah, hal-hal yang seperti ini sehingga membuat para sahabat merasa berat, tidak mau berjihad, tidak mau berangkat pergi jihad. Keadaan demikian mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk yu'atibuhumullah. Nah, seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau untuk berangkat berperang. Maka Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ala ta'amaluna bimuqtadal iman, tidakkah kalian mengamalkan kandungan dari iman, wa da'in yakin wal mubadarah li amrillah, dan bersegera dengan yakin terhadap perintah Allah, wal musyara ila ridah, bersegera kepada keridhaan Allah. Wa jihad alaihi wa nusrat dinikum, berjihad terhadap musuh-musuh Allah dan menolong agama kalian. Ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltum ilal ardh. Kenapa kalian ketika ditanya atau disampaikan, diperintahkan pada kalian untuk berangkat berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat untuk pergi. Takasultum, takasaltum, merasa malas. Umiltum lal'ak. Kalian lebih cenderung kepada bumi, pada rumah kalian. Wada'at sukun fiha, tinggal di rumah-rumah kalian. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih ridho daripada kehidupan dunia, daripada akhirat? Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Mahalukum illa hal min ridho dunya keadaan kalian adalah seperti orang-orang yang ridho terhadap dunia. Wasallam walam ibal bil akhirah, dan selalu senantiasa mencari dunia dan tidak memperdulikan akhirat. Fakana ma'amana biha, seakan-akan tidak beriman dengannya, seakan-akan, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, padahal tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit saja yang kalian cenderung dengannya, ya itu sedikit saja. Kehidupan dunia hanya sebentar, sementara. Nah, bukankah kalian telah diberikan akal sehat oleh Allah untuk berpikir, menimbang mana yang lebih untuk didahulukan? Afalaisa ad-dunya min awwaliha ila akhir, la nisbata lahu fil akhirah. Bukankah perkara dunia dari awalnya sampai akhirnya tidak ada bandingnya dari akhirat? Fama miqdarul amr insan al-qasir jidda min dunya hatta yajalul ghayah. Umur manusia yang pendek mereka jadikan di dunia ini hanya tujuan yang tidak ada nah manfaatnya. Nah, la ghayata wara'aha, tidak ada manfaat di belakang itu. Ya jalu sa'yu kaddu hammu iradatu la ya'tal hayatud dunya al-qasirah. Dia nah tidak dia menjadikan usahanya, jerih payahnya, tujuannya, cita-citanya, keinginannya hanya dunia yang pendek ini, yang penuh dengan capek, ya, yang penuh dengan mara bahaya. Fa bi ayyi ra'in ra'aytum itharaha 'ala ad-daril akhirah? Bagaimana kalian melihatnya? Pendapat kalian melihat dunia itu lebih dari sisi mana lebih kalian dahulukan daripada akhirat? Yang mana akhirat terkumpul di dalamnya seluruh macam kenikmatan. Allati fiha ma tashtahir anfus wa taladzul ayun. Yang mana di akhirat nah kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan dari jiwa-jiwa kalian dan apa yang kalian inginkan dari pandangan kalian yang merasa lezat dengannya. Dan kalian pun kekal selama-lamanya. Wallahi ma asar dunya ala akhirah wa qara al-iman fi qalbi. Maka demi Allah, tidaklah orang yang imannya kuat maka tidak akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Wala min jazal ra'ih wala min addin min awal min ulil albab. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.